Mitra Bisnis, selain berkembang wacana untuk meningkatkan porsi pembiayaan negara kepada partai politik guna menekan maraknya aksi korupsi di kalangan anggota parpol, saat ini berkembang pula wacana untuk membatasi pengeluaran partai politik saat melakukan kampanye serta memperkuat transparansi aliran dana-dana dari negara, internal partai maupun dari para simpatisan partai agar tidak terjadi politik balas budi yang pada akhirnya menyeret banyak anggota partai politik dalam jerat kasus suap atau korupsi. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini ada wacana untuk membatasi pengeluaran partai politik dengan memperkuat transparansi penggunaan dana-dana yang dimiliki parpol. Apa pendapat Bapak? Iya, ya. Jadi yang dibatasi itu jangan pemasukannya saja, tapi pengeluarannya juga. Nah Pak Her, menurut Bapak, caranya bagaimana untuk melakukan pembatasan itu? Ya itu, dia harus melaporkan, bikin handuknya berapa, bikin iklan TV-nya berapa. Kan sehingga gampang diaudit, kita tinggal ngecek berapa kali tayang, harganya berapa, kan gampang. Tapi Pak Her, terkait dengan wacana ini, ada pula usulan sebaiknya pemerintah saja yang mendanai aktivitas kampanye partai politik. Apa pendapat Bapak? Enggak dong, ngawur itu. Kenapa ngawur? Kalau langkahnya langsung seperti itu, nanti negara itu diwakili oleh siapa sih? Kan pemerintah. Pemerintah diwakili oleh siapa sih? Kan para pejabat birokratnya. Nah, nanti partai akan berlomba-lomba nyuapin birokrat-birokrat supaya dapat anggaran kampanye yang lebih banyak gitu. Nah Pak Her, tampaknya transparansi penggunaan dana partai tetap sulit untuk mencegah sumbangan-sumbangan dari pihak di luar partai yang diindikasikan sebagai sumber masalah politik balas budi ya Pak? Ya, nggak pastilah. Nggak ada istilah no lunch is free. Nggak ada makan siang itu yang gratis. Mana ada orang yang itu kalau nggak ada kepentingan di balik itu. Lantas bisa Bapak ceritakan bagaimana cara partai di Amerika menggalang dana yang transparan Pak Her? Kalau yang dilakukan itu membuat malam gala penggalangan dana. Jadi, misalnya lelang lagu. SBY misalnya dilelang. Nah, pengusaha ngasih, kan gitu. Ngasih, beli lelang itu, nanti diumumkan jumlahnya berapa. Nah, itu yang langsung dimasukkan, diaudit, kena pajak, kan gitu. Di sana kan nggak bisa main-main karena semua transparan. Jadi dari ukuran-ukuran pajak itu kan bisa diaudit. Jadi terbuka semuanya kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.